أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Alif Lam Ra. يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam rangka mengagungkan kitab Allah, memujinya, tilka ayatul kitab wa qur'ani mubin, ay al ayat dalla ala ahsan al ma'ani wa afdal matalib. Ini adalah ayatul kitab, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ala ahsanil ma'ani, makna yang paling tinggi, wa afdal matalib, tujuan yang paling afdal, wa qur'ani mubin, Quran yang sangat jelas. Lilhaqaiq bi ahsani lafz wa adzahihi wa adallihi ala al-maqsud. Yang sangat jelas dan menjelaskan hakikat sebenarnya. Bi ahsan lafz, dengan lafaz yang paling baik, yang paling jelas, gamblang, sesuai apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, ditujukan dalam maksud, tujuannya apa. Wa hadza mimma yujibu 'alal khaliq in qiyadirih, sehingga sudah sepantasnya bagi makhluk tunduk patuh kepadanya. Wa taslim li hukmihi wa talaqqi bil qabul wal farah was surur, dan berserah diri terhadap hukum Allah, menerima, mengambilnya dengan senang dan gembira, lapang dada. Fa amma man qabala hadhihi an-ni'mal 'azima biraddiha wal kufur biha. Adapun bagi mereka-mereka yang mensikapi nikmat ini dengan menolaknya, kufur terhadapnya, fenomenal mukadzimin ad-dhalin, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Alladzina sayati 'alaihim waqtun yatamannawna annahum muslimun, yang mana akan datang nanti suatu saat kepada mereka waktu sehingga mereka pun menyesal, berkeinginan ingin tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, munqadun li'ahkami, tunduk patuh kepada hukum Allah. Wa dhalika hina yankashiful ghita' wa tadhhar awailul akhirah, yang demikian itu ketika tersingkap penutup, watadhar awal akhirah, dan nampaklah bagaimana keadaan akhirat, wa muqaddimatil maut, dan muqaddimah permulaan kematian. Fa innahum fi ahwalil akhirah kulliha yatamannawna annahum muslimun, karena mereka keadaan ini, mereka sangat-sangat-sangat berkeinginan menjadi muslim, tunduk patuh kepada Allah. Wa qad fata waqtul imkan, tetapi sayang disayang, waktunya sudah habis, enggak mungkin lagi. Ya sakaratul maut, lakinnahum fi hadhihi dunya mutarrun, sehingga mereka di dunia ini hanya tertipu saja. Tertipu. Kalau sudah sakaratul maut, waliyadu billah. Yang seharusnya sekarang, ya apalagi ini musim corona, kematian tidak bisa ditebak. Tahu-tahu mati, meninggal, mati, meninggal, meninggal, meninggal. Allah. Yang seharusnya sekarang, sebelum ajal menjemput kita, ya bersegera, bersegera. Nam, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.